طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk diantaranya beribadah puasa Ramadan hingga hari ini. Alhamdulillah, ya, kita panjatkan puji syukur kepada Allah karena telah memudahkan kita untuk melaksanakan amalan ketaatan ini, amalan yang sangat penting ini, salah satu dari rukun Islam. Maka di antara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ini adalah dengan cara menggunakan waktu kita untuk ketaatan, menggunakan anggota tubuh kita untuk ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan amalan kebaikan. Dan tidak diragukan lagi, amalan kebaikan yang paling afdal, di antara amalan kebaikan yang paling afdal adalah menuntut ilmu syar'i. Maka menuntut ilmu syar'i wajib sebelum kita mengamalkan atau sebelum kita melaksanakan sebuah amalan ibadah. Ya, wajib bagi kita untuk mempelajari ilmunya terlebih dahulu sebelum kita mengamalkan atau melaksanakan amalan tersebut. Maka pada kesempatan sore kali ini, insya Allah kita akan membahas sebuah permasalahan fikih yang sangat penting untuk kita pelajari ilmunya, ketahui ilmunya, yaitu tentang salat tarawih. Maka salat tarawih pada asalnya adalah salat malam, qiyamul lail. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, menjelaskan bahwa pahala qiyamul lail di bulan Ramadan khususnya itu sangat besar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Ya, barang siapa yang melakukan salat qiyam, yakni qiyamul lail di malam-malam bulan Ramadan dalam rangka keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka mengharapkan pahala darinya, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, dimaafkan baginya seluruh dosa-dosa yang telah lalu. Maka di sini ketika kita membicarakan tentang salat tarawih, maka di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu mengapa disebut salat tarawih. Disebut salat tarawih karena para generasi terdahulu ketika mereka melakukan amalan ini, amalan yang tadi telah kita sebutkan, dia pada asalnya tidak ada bedanya dengan salat malam, qiyamul lail. Ya, atau juga bisa disebut, terkadang disebut salat tahajud, tapi salat tahajud di akhir malam waktu afdalnya. Maka demikian pula salat tarawih itu ada waktu afdalnya, insya Allah nanti kita sebutkan. Maka mengapa kemudian salat malam ini yang terkadang disebut salat tahajud ini kemudian ketika bulan Ramadan disebut salat tarawih? Maka itu karena para generasi terdahulu ketika mereka melakukan amalan salat ini, salat sunnah ini, mereka istirahat setiap 2 rakaat atau 4 rakaat. Karena panjangnya bacaan dan panjangnya rakaat yang mereka lakukan. Karena adanya istirahat ini, maka kemudian salat ini disebut salat tarawih. Dan salat tarawih salat malam di bulan Ramadan itu landasannya adalah perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, setiap kita membicarakan sebuah amalan ibadah, maka wajib bagi kita untuk mencari ya mengetahui apa dalilnya. Wajib bagi kita untuk mencari ya atau menanyakan apa asalnya, apa dalilnya. Dalilnya adalah perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ya masuk bulan Ramadan, maka beliau salat bersama beberapa orang di masjid. Di malam pertama bulan Ramadan, beliau salat sallallahu alaihi wasallam bersama beberapa orang saja sedikit di masjid. Kemudian ya, keesokan malamnya lebih banyak lagi. Kemudian di malam ketiga atau malam keempat, orang datang berbondong-bondong. Ya, datang berbondong-bondong untuk sholat sunnah ini ya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masjid secara berjamaah. Maka ini menunjukkan bahwa ya di antara tuntunan untuk sholat tarawih adalah sunnahnya adalah dilakukan dengan berjamaah. Lebih afdolnya adalah dilakukan dengan berjamaah, walaupun tidak mengapa dilakukan sendiri. Ya. Jadi dilakukan secara berjamaah. Maka ini membedakan salat tarawih dengan salat-salat sunnah yang lainnya. Salat sunnah yang lainnya ada yang secara asalnya tidak disyaratkan secara berjamaah. Seperti misalnya sholat witir itu secara asalnya tidak disunnahkan sholat berjamaah. Akan tapi ketika sholat witir itu digabung dengan sholat tarawih, maka mengikuti hukum sholat tarawih, yakni afdolnya adalah dilakukan secara berjamaah. Maka ini adalah afdoliyah saja. Ya. Ketika sholat tarawih itu dilakukan sendirian, maka ini tidak masalah juga. Maka ketika ya Nabi Muhammad SAW sholat tarawih di masjid berjamaah bersama beberapa orang dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sampai malam pertama, malam kedua, malam ketiga, kemudian banyak orang, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian ya pada malam tersebut, malam ketiga atau malam keempat, tidak keluar dari rumah beliau. Maka orang-orang menunggu. Ketika masuk waktu subuh, Nabi Muhammad SAW kemudian keluar untuk sholat subuh, kemudian menjelaskan mengapa beliau tadi malam tidak keluar sebagaimana ya dua malam atau tiga malam sebelumnya. Ya, sebelumnya rutin beliau mengimami sholat sunnah yang kemudian dinamakan sholat tarawih ini. Ya, maka Nabi Muhammad SAW menjelaskan, "Qad ra'aitul ladzi sana'tum." Aku telah melihat apa yang kau lakukan, yakni ya para sahabat bersemangat untuk sholat berjamaah bersama Nabi Muhammad SAW, ya walaupun ini sholat sunnah, mereka sangat bersemangat. Ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk ya berbuat amalan kebaikan. Walam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khusyitu an tufradu alaikum. Nabi Muhammad SAW kemudian menjelaskan, tidak ada yang menghalangiku untuk keluar tadi malam, kecuali aku khawatir bahwa sholat ini akan diwajibkan kepada kalian. Ya. Maka ini adalah sebab yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Khawatir amalan ini diwajibkan. Ini menunjukkan ya bagaimana beliau SAW sangat memperhatikan kondisi umat beliau. Ini menunjukkan bagaimana Nabi Muhammad SAW mengetahui ya ini kalau diwajibkan bakal menjadi masyakkah. Ini kalau diwajibkan bakal ya bisa jadi menjadi madharat. Sehingga khawatir itu diwajibkan atau khawatir manusia akan menganggapnya wajib. Yani Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkannya, akan tapi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merutinkannya, manusia kemudian menganggapnya, manusia yakni hingga akhir zaman, menganggapnya wajib. Karena ada kekhawatiran demikian, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak keluar dari rumah beliau pada malam ketiga atau malam keempat tersebut. Ya, Allah alam malam keempat kalau tidak salah. Maka di sini ya, di sini menunjukkan faedah yang kita dapat dari hadis ini bahwa salat tarawih dilakukan secara berjamaah itulah sunnahnya. Yani ini adalah bagian dari syariat Nabi Muhammad SAW. Disyariatkan untuk mengumpulkan, yakni untuk sholat bersama dengan orang-orang, bersama dengan manusia di masjid secara berjamaah, sholat apa? Sholat tarawih. Ya, ini disyariatkan. Ini bukan sesuatu yang Nabi Muhammad SAW awalnya melakukannya kemudian tidak melakukannya karena ini dimansuh misalnya, dianulir misalnya. Tidak. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW tetap menjelaskan bahwa itu tetap disyariatkan. Cuma Nabi Muhammad SAW tidak melakukannya kembali secara berjamaah dengan orang-orang. Zahirnya beliau tetap melakukan di rumah. Beliau tidak melakukannya bersama orang-orang secara berjamaah di masjid karena khawatir ini diwajibkan. Maka ini berarti apa? Berarti ini tetap disyariatkan. Ya. Maka nanti ketika Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu kemudian mengumpulkan orang-orang setelah Umar Ibn Al-Khattab menjadi khalifah, yakni setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka ketika Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan orang-orang di masjid, ya, mengumpulkan orang-orang untuk sholat tarawih secara berjamaah dengan Imam Ubay bin Ka'ab. Imamnya Ubay bin Ka'ab, ya, itu yang imam yang ditunjuk oleh Umar sebagai khalifah, ya, Umar menunjuk Ubay bin Ka'ab sebagai imam sholat tarawih. Maka ini bukanlah sesuatu yang diada-adakan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Mengapa? Karena ini sudah disyariatkan. Karena Nabi Muhammad SAW tidak keluar rumah bukan menunjukkan bahwa amalan ini awalnya disyariatkan kemudian tidak lagi disyariatkan. Tidak. Nabi Muhammad SAW tidak keluar rumah pada malam keempat saat itu karena khawatir ini diwajibkan. Itu karena Nabi Muhammad SAW masih hidup. Syariat masih ya diturunkan. Wahyu masih diturunkan. Sehingga hukum yang awalnya disyariatkan bisa jadi tidak disyariatkan. Ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Ini waktu tasyri'. Waktu disyariatkannya syariat. Yang awalnya bisa jadi tidak disyariatkan jadi disyariatkan. Yang awalnya disyariatkan jadi tidak disyariatkan. Yang awalnya wajib bisa jadi sunnah. Yang awalnya sunnah bisa jadi wajib. Yang awalnya wajib jadi haram. Yang haram jadi wajib. Bisa jadi. Ya, ini waktu tasyri', waktu disyariatkannya syariat. Contohnya, diubahnya Ka'bah. Yani kiblat. Dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Putar 180 derajat. Kapan itu terjadi? Ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Ini waktu tasyri'. Awalnya khamr masih belum masalah, tidak ada masalah. Kemudian turun ayat mengharamkan khamr. Khalas. Khamr haram. Ya. Maka ini semua adalah ya kekhawatiran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat, telah meninggal dunia, maka syariat ya telah tetap. Ya, syariat telah tetap. Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agamanya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya, maka pada saat itulah setelah syariat telah lengkap tersebut, maka Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu tidak lagi melihat adanya kekhawatiran itu. Tidak lagi melihat adanya kekhawatiran ini diwajibkan. Sehingga ya Umar Ibn Al-Khattab pun kemudian mengumpulkan manusia, mengajak manusia untuk sholat tarawih di masjid secara berjamaah. Yang dilakukan oleh Umar bukan mengada-ngadakan sesuatu dalam masalah agama, dalam masalah ibadah, akan tetapi yang dilakukan oleh Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu pada hakikatnya adalah menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Menghidupkan sunnah yang awalnya ditinggalkan karena adanya kekhawatiran tersebut. Naam, itu tidak masalah. Setelah itu kemudian setelah kekhawatiran itu hilang, maka sunnah ini kembali dihidupkan oleh Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan setelah itu, setelah Umar mengajak manusia untuk sholat berjamaah bersama, sholat tarawih bersama secara berjamaah di masjid, di bawah kepemimpinan satu imam, yaitu Ubay bin Ka'ab, tidak ada dari kalangan para sahabat satu pun yang mengingkari perbuatan Umar radhiyallahu anhu. Semuanya sepakat dengan diamnya mereka. Kalau mereka tidak sepakat, mereka akan keberatan kepada Umar, melontarkan keberatan mereka kepada Umar radhiyallahu anhu. Sebagaimana kebiasaan mereka dalam masalah-masalah yang lain ketika mereka berbeda pendapat. Tetapi dalam masalah ini semuanya sepakat. Ijma' sukuti. Ijma' yang tidak dilafadkan secara tegas. Na'am, ana sepakat dengan anda. Tidak. Ijma' yang didapatkan dari para sahabat diam atas keputusannya Umar ini. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan para sahabat semuanya sepakat. Walaupun dengan diamnya mereka. Ini namanya ijma' sukuti. Dan ini adalah dalil yang kuat bahwa yang dilakukan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu bukanlah perkara mengada-ngadakan sesuatu dalam agama. Ini menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ketika beliau berkata, "Ni'matil bid'atu hadhi." Ni'matil bid'atu hadhi, sebaik-baik perkara yang baru adalah ini, yakni perkara yang baru dalam maknanya dalam bahasa Arab. Bid'ah maknanya dalam bahasa Arab, bukan maknanya dalam menurut istilah syariat. Karena ya, mereka orang Arab, mereka sudah terbiasa dengan sebuah kata sebelum Al-Qur'an diturunkan, sebelum syariat mengenalkan makna baru kepada kata tersebut. Ini yang tidak dipahami oleh orang selain Arab. Mereka ketika mempelajari Islam bisa jadi hanya memahami satu kata, maknanya hanya dengan satu makna saja, yaitu makna setelah syariat diturunkan. Seperti contohnya apa? Sholat. Coba, anda tes. Ketika mendengar kata sholat, apa yang langsung terbayang? As-sholah. Apa yang langsung terbayang? Sholat. Ya. Sebuah amalan ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu yang terbayang oleh orang-orang ajamiyun, orang-orang non-Arab. Tetapi, tahukah kita bahwa kata sholat sebelum Islam diturunkan, sebelum Al-Quran diturunkan, sebelum perintah sholat di Al-Quran disampaikan, kata sholat itu sendiri bermakna doa. Ya, bermakna doa. As-salatu wassalamu ala nabi. As-salatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sholat itu kata kerja dari sholat. Apakah sholat sallallahu alaihi wasallam? Apakah sholat di sini maksud yang dimaknai adalah, yang dimaksud adalah sholat, yakni sholat diawali dari takbiratul ihram diakhiri dengan salam? Tidak. Maknanya adalah doa. Maka ya, ada kata-kata yang orang Arab, para sahabat, mereka sudah mereka memahami kata tersebut dari dua makna. Makna bahasanya yang sudah ada sejak sebelum Islam diturunkan, Al-Quran diturunkan, dan makna syariatnya. Setelah kata itu digunakan secara khusus untuk mengacu pada sebuah perbuatan khusus atau makna khusus di dalam Islam. Demikian pula kata bid'ah. Ya, itulah mengapa ini menunjukkan para sahabat itu orang-orang yang paling mengerti agama. Ketika mereka mendengarkan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bid'atin dhalalah." Semua yang bid'ah itu adalah kesesatan. Mereka langsung paham, bid'ah di sini maksudnya bid'ah dalam agama. Bukan sesuatu yang baru yang ada di dunia. Semua perkara dunia, bukan sesuatu yang baru termasuk perkara dunia yang baru, enggak masuk dalam hadis ini. Mereka paham. Itulah cerdasnya mereka, itulah berilmunya mereka. Sehingga tidak ada mereka kemudian berkata ini karpet jenis baru. Di zaman itu sudah ada ya, teknologi yang namanya karpet. Ini karpet jenis ini bid'ah, ini enggak boleh. Enggak ada. Tidak seperti orang di zaman ini. Kaum muslimin di zaman ini berkata, kalau ente bicara bid'ah, ente enggak usah naik haji, naik pesawat. Pesawat itu bid'ah. Ini salah paham. Dan para sahabat ketika mereka mendengarkan perkataan Umar, "Ni'matil bid'atu hadhihi." Mereka langsung paham yang dimaksud Umar adalah ini perkara baru, yakni sebelumnya tidak dilakukan lama sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Sudah lama enggak dilakukan, kemudian ini baru dilakukan. Ini perkara yang baru, ini Ya, bagus sekali ini. Itu kata Umar. Ini bukan bukan bid'ah dalam artian perkara yang diadakan dalam agama, akan tapi perkara yang baru yang itu sudah disyariatkan tetapi Umar menghidupkan sunnah yang ya mahjurah tersebut. Sunnah mahjurah. Apa sunnah mahjurah? Sunnah yang mati. Awalnya ada tapi oleh orang-orang tidak dilakukan, kemudian ya menunggu orang untuk menghidupkan sunnah tersebut. Tetapi kita tahu mengapa sunnah ini tidak dilakukan, karena adanya kekhawatiran dari Nabi Muhammad SAW tersebut. Nah, maka di sini ya kita memperbanyak pembahasan tentang ini karena ini adalah pembahasan yang sangat penting sekali. Ya, janganlah kita berdalil dengan perkataan Umar tersebut untuk kemudian berdalil bahwa bid'ah itu ada yang bid'ah hasanah. Walaupun itu bid'ah dalam masalah amalan ibadah, tapi ada yang hasanah. Buktinya apa? Perkataan Umar. Ini pendalilan yang tidak nyambung. Taib, salat tarawih. Tidak ada batasan tertentu berapa jumlah rokaatnya. Ya, tidak ada batasan tertentu berapa jumlah rokaatnya. Maka para ulama menyebutkan, ya, bisa 20 rokaat. Itulah yang banyak dilakukan di zaman Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, bisa 20 rakaat, bisa lebih, bisa kurang. Tidak ada batasan syar'i dalam masalah ini. Ya. Tidak ada batasan syar'i dalam masalah ini sebagaimana itu telah dijelaskan oleh misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau menjelaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menetapkan jumlah tertentu. Oleh karena itu, terkait jumlah sholat tarawih, apakah misalnya mau 8 ya, plus 3 jadi 11, atau 20 plus 1 atau plus 3 jadi 21 atau 23, ini khilaf para ulama, ya, dan keduanya tidak mengapa. Jika kita jamaah, bukan takmir, jika kita jamaah, kita ikuti takmir. Jika kita takmir, kita ikuti yang mana yang lebih maslahat untuk para jamaah di lingkungan kita. Akan tetapi, ya, kedua bilangan ini bilangan yang paling banyak kemudian diamalkan, ya, antara 8 atau 20, kemudian tambah sholat witir. Maka ini tentunya ya dipilih sesuai dengan yang lebih maslahat. Dan para ulama, tuntunan mereka adalah para generasi terdahulu ketika mereka memperpanjang bacaan, maka jumlah rokaatnya dipersedikitkan, dibuat lebih sedikit. Ketika bacaan setiap rokaatnya lebih ringkas, maka jumlah rokaatnya dibuat lebih banyak. Ya, maka ini ada keluasan, kelapangan di sini. Ya, ada kelapangan di sini sehingga tidak perlu bagi kita untuk berpanjang-panjang memperdebatkan masalah ini. Ya. Maka di sini juga termasuk pula kapan mau sholat tarawih. Yang praktek yang terjadi, yang banyak dipraktekan, alhamdulillah gitu ya, di Indonesia, sholat tarawih itu dilaksanakan setelah sholat isya langsung. Yang ini tentunya ada sholat sunnah isya, ya. Salat sunnah setelah isya, kemudian langsung tarawih. Maka alhamdulillah. Tapi kalau misalnya di sebuah daerah, mengingat orang-orang di situ misalnya adanya uzur tertentu atau hal tertentu begitu ya, sehingga kemudian dirasa lebih maslahat untuk mengakhirkan, bahkan dengan salat isya-nya sekalian diakhirkan, satu jam setelah masuknya waktu isya misalnya, ini juga tidak mengapa. Selama ya, pengakhiran tersebut tidak memberikan madarat. Maka itu mengapa para ulama kemudian berkata ini kembali kepada apa yang lebih maslahat terhadap orang-orang di lingkungan masjid tersebut. Takmir dan para jamaah berdiskusi mana yang lebih maslahat, dan sebagaimana telah kita sebutkan tadi di Indonesia alhamdulillah yang banyak tersebar, banyak diamalkan adalah sholat isya sesuai waktunya, kemudian itu sholat sunnah, kemudian setelah itu sholat tarawih. Maka tidak masalah. Ya. Kemudian dilakukan secara berjamaah. Salat tarawih dilakukan secara berjamaah. Karena kita lihat tadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di 3 malam pertama beliau melakukannya secara berjamaah. Kemudian juga ini adalah ya yang dilakukan oleh Ali, Jabir ya, dan para sahabat yang lainnya, mereka melakukan salat tarawih secara berjamaah dan juga Umar tentunya melakukannya secara berjamaah. Dan kemudian ya karena adanya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salatul lail masna masna, salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat, maka ini juga menunjukkan bahwa ya salat tarawih itu juga 2 rakaat 2 rakaat. Walaupun ada juga yang memiliki tata cara yang berbeda, akan tetapi ini yang anda lebih cenderung ini yang lebih afdal mengingat ada hadis tadi. Jadi setiap 2 rakaat salam, setiap 2 rakaat salam. Dan setiap mau melaksanakan 2 rakaat maka kita harus menghadirkan niat. Ini adalah dalam rangka untuk sholat tarawih atau dalam rangka untuk sholat malam atau dalam rangka untuk sholat yakni qiyamul lail atau qiyamul ramadhan. Ya, yang penting menghadirkan niat. Kemudian setelah itu, ya tadi kita sebutkan waktunya dari ba'da isya, lebih afdal lagi setelah sholat sunnah isya, waktunya hingga ya akhir malam. Kemudian ditutup dengan sholat witir. Dan yang namanya witir itu ganjil, ya namanya witir itu ganjil, dan witir itu dilakukan secara berjamaah juga, ya mengingat sholat witir di sini mengikuti sholat tarawih. Baik, dan ada keutamaan yang didapatkan seseorang ketika orang tersebut melakukan sholat tarawih. Kemudian sholat witir bersama imamnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ar-rajula idza sallama 'ala imami hatta yansarifa, husiba lahu qiyamul lailatin." Ketika seseorang itu sholat bersama imamnya sampai imam tersebut ya pergi, yakni selesai sholat, hingga sholat witirnya selesai, husiba lahu qiyamul lailah. Maka akan ya diberikan kepadanya pahala seperti dia sholat semalaman. Maka ini ya tanbih, ini adalah reminder bagi ya orang-orang yang kalau misalnya selama ini kebiasaannya adalah sholat tarawih 8 rakaat misalnya, tetapi kemudian di masjid imamnya ternyata ya sholatnya 20 rakaat plus witir misalnya, entah 1 entah 3 rakaat terserah. Maka kemudian disunnahkan baginya, yakni kalau dia mau mendapatkan pahala dan keutamaan yang disebutkan di hadis yang baru saja kita bacakan, seolah-olah dia mendapatkan pahala seperti dia sholat semalaman suntuk, maka ya direkomendasikan bagi dia untuk tetap mengikuti imamnya. Walaupun selama ini dia terbiasa melakukan sholat tarawih cuma 8 rakaat saja plus witir. Tapi karena imamnya tersebut melakukan sholat tarawih 20 rakaat plus witir, maka lebih baik mengikuti imamnya dalam rangka supaya ya keutamaan yang dijanjikan, pahala yang dijanjikan di hadis tersebut itu berlaku padanya. Tapi bagaimana kalau misalnya imamnya gantian? 10 rakaat pertama salat isya dan 10 rakaat pertama imam A. 10 rakaat sisanya plus witir imam B. Ketika imam A pergi, bukankah ini sudah ya bisa diterapkan hadis tadi? Barang siapa yang sholat ya bersama imamnya sampai imamnya pergi. Ah, imam A pergi 10 rakaat pertama, bukankah berarti Anda boleh pergi juga? Maka para ulama menjelaskan imam B itu adalah naibul imam. Imam B itu adalah wakilnya imam A, menggantikan posisinya imam A. Maka supaya mendapatkan keutamaan tadi harus tetap sampai imam B selesai. Ya, sampai imam B selesai. Wallahu a'lam. Baik, sekarang bagaimana dengan ketika misalnya seseorang tertentu misalnya dia punya pilihan antara mau sholat tarawih berjamaah di awal malam atau sholat tarawih di akhir malam sendirian. Manakah yang lebih utama baginya? Ya. salat tarawih secara berjamaah di masjid pada awal malam, yakni ba'da isya, langsung salat isya kemudian salat sunnah kemudian salat tarawih, atau salat tarawih sendirian di akhir malam tapi sendirian. Salat tarawih di akhir malam tapi sendirian. Ya, maka yang lebih afdol adalah dia salat tarawih di awal malam secara berjamaah di masjid, itu lebih baik. Mengapa? Karena hadis yang baru saja kita bacakan. Ketika dia sholat bersama imamnya, sampai imamnya tersebut beranjak pergi dari tempatnya dia sholat, yakni selesai, ya, witir selesai bersama imamnya tersebut, maka husibalahu qiyamulailatin. Maka seolah-olah dia telah melakukan sholat malam semalaman suntuk. Maka lebih tetap lebih afdol, ya, di awal malam. Walaupun sholat malam itu afdolnya akhir malam. Tapi kalau ada pilihan sholat tarawih, yakni sholat malam di awal malam, tapi berjamaah, bersama imam. Atau di akhir malam, tapi sendirian. Tentunya yang lebih afdol, kalau yang paling afdol adalah sholat di akhir malam bersama imam. Tetapi kalau ini akan memberikan masyakoh kepada para jamaah, sholat tarawih jam 3. Masya Allah. Ini berat sekali ya. Salat tarawih jam 3. Baru mulai tarawih jam 3. Isaknya bisa jadi jam 7. Setengah 8. Tapi salat tarawihnya baru mulai jam 3. Bersama imam. Ya, ini tidak masalah juga. Akan tapi ini berat. Masyakoh. Kalau ini memberikan masyakoh, maka lebih baik di awal malam. Ya, lebih baik di awal malam. Tentunya imam dan takmir harus memperhatikan kondisi jamaah. Taib. Sekarang. Bagaimana kalau misalnya seseorang terlambat? Atau sebelum itu, ya sebelum itu, bagaimana dengan kondisi pandemi seperti ini? Mana lebih afdol, sholat tarawih berjamaah di masjid atau sholat tarawih sendirian di rumah? Ya, maka ini dikembalikan kepada kondisi daerah masing-masing dan kondisi tubuh masing-masing. Dikembalikan ke kondisi daerah masing-masing, apakah daerah tersebut kita mengenal istilah zona hijau, zona kuning, zona merah, ya? Maka ini melihat kondisi daerah tersebut, melihat kondisi masjid, apakah menerapkan protokol kesehatan, dan juga melihat kondisi tubuh, apakah tubuh kita sedang, imunnya sedang turun, sedang gak enak badan, atau sedang fit. Maka ini dikembalikan kepada masing-masing kondisi ini. Perincian hukumnya berbeda-beda. Sehingga tidak boleh bagi kita untuk kemudian memberikan hukum global dalam masalah ini. Baik. Bagaimana kalau kita ketinggalan sholat isya? Ya sholat isya. Ketika misalnya tentunya banyak skenario. Ketika kita datang ke masjid, imamnya sudah rokaat ketiga atau rokaat kedua atau bahkan rokaat keempat sholat isya. Ya sudah, dia ikut sholat isya bersama imamnya, kemudian dia menyempurnakan sholat isyanya tersebut. Ini enggak masalah. Ini insya Allah sudah diketahui oleh kita semua. Atau misalnya ketika imamnya sudah selesai sholat isya, kemudian dia menemukan para sesama masbuk, sesama jamaah masbuk, sehingga mereka biasanya akan melakukan sholat isya di belakang. Ini sudah diketahui. Sekarang bagaimana kalau kita masuk masjid dan mendapati imam sudah sholat tarawih? Sholat sunnah tarawih, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita sholat isya sendirian? Atau apakah kalau kita menemukan jamaah masbuk yang lain yang belum sholat isya, kita sholat jamaah isya di belakang? Ada sholat tarawih di depan imam, ya, yang resmi, imam masjid yang resmi, sholat tarawih di depan, kemudian kita sholat jamaah di belakang sholat isya bersama para jamaah masbuk yang lain? Atau bagaimana? Atau kita sholat isya-nya di belakang imam yang sedang mengerjakan sholat tarawih, mengikuti imam? Berarti ini kita makmum sholat isya, sholat wajib, sedangkan imam sholat sunnah, sholat tarawih. Mana yang harus kita pilih? Maka di sini, ya, mengingat, walaupun para ulama beda pendapat tentunya, tapi mengingat pendapat yang ana lebih cenderung padanya adalah bolehnya makmum sholat wajib sementara imamnya sholat sunnah, maka yang lebih afdol di sini adalah jamaah yang masbuk tersebut sholat bersama imam yang sedang sholat tarawih. Imamnya niat sholat tarawih, kitanya niat sholat isya. Ini tidak mengapa, walaupun niatnya berbeda. Karena apa? Karena sahabat Ada yang sholat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholat Isya. Kemudian ya beliau menuju ke kampung beliau, kemudian mengimami ya orang-orang di kampungnya tersebut. Jadi di sini ya walaupun berbeda niat antara imam dengan makmum maka tidak masalah. Ya, maka tidak masalah. Mengingat adanya ya sahabat yang melakukannya tersebut. Dan tidak diingatkan, tidak dikritis oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa ini boleh dilakukan. Sehingga ya ketika kita sholat isya di belakang imam yang sholat tarawih tersebut, tentunya kita tahu imam sholat tarawih kemungkinan besar dia 2 rakaat ya, kemungkinan besar dia 2 rakaat. Afwan, tadi supaya lengkap faedahnya, siapakah sahabat yang tadi sholat isya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau jadi makmum, kemudian setelah selesai jadi makmum bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menuju ke kampung beliau untuk menjadi imam salat bagi orang-orang di kampung beliau, siapa? Mu'adz bin Jabal. Maka di sini ya, sekarang pertanyaannya, imamnya salat tarawih 2 rakaat, sedangkan salat isya 4 rakaat, apa yang harus dilakukan? Lengkapi. Setelah imam selesai sholat tarawih 2 rakaat, maka kita melengkapi sholat isya ya, bilangan rakaat yang belum sampai 4 rakaat kita lengkapi menjadi 4 rakaat. Kemudian setelah itu baru mengikuti imam sholat tarawih bersama imam. Ya, maka inilah yang paling afdol. Kemudian kalau misalnya berarti kalau ada orang terlambat. Isyaknya terlambat sehingga imam sudah tarawih dia masih isyak seperti tadi ya. Imam selesai sholat tarawih yang sholat yang saat itu dia berarti melengkapi ya, berdiri lagi melengkapi rakaat sholat isyak yang belum dia lengkapi. Kemudian setelah itu tentunya dia akan mengikuti tarawihnya imam dan tentunya bilangannya pasti tidak selengkap bilangan rakaat tarawihnya imam. Betul kan? Misalnya imamnya sudah sholat tarawih rokaat ke-6 atau ke-5 ya, rokaat ke-5 dan ke-6 ini sedang mengerjakan sholat tarawih untuk rokaat 5 dan 6. Orang ini baru datang, maka dia ketinggalan sholat tarawih 4 rokaat pertama. Atau bahkan ya 6 rokaat pertama karena rokaat ke-5 dan 6 dia gunakan untuk sholat isya. Sehingga dia ketinggalan 6 rokaat tarawih. Maka ketika ya dia ingin bilangan rakaat tarawihnya itu sesuai dengan bilangan yang dia inginkan ya 8 rakaat atau 20 rakaat. Sementara kalau dia ikutan witir bersama imam maka bilangan rakaat tarawihnya tidak akan mencapai angka itu misalnya. Maka ya tidak mengapa bagi dia ketika imamnya sholat witir dia menggenapi witirnya tersebut. Ketika imam tersebut sholat witir ya salam, maka kemudian ketika imam salam dia berdiri lagi untuk menggenapkan sholat witirnya tersebut sehingga tidak disebut sebagai sholat witir bagi dia. Kemudian nanti misalnya di rumah dia menambahkan jumlah bilangan rakaat tarawihnya, kemudian dia sholat witir sendiri ya, dia melengkapi jumlah rakaat tarawihnya sendiri dan dia sholat witir sendiri. Nah, ini di rumah, maka ini tidak mengapa. Taib, sekarang pertanyaannya, bolehkah imam membaca Al-Quran dari mushaf ketika menjadi imam sholat tarawih? Ya, para ulama menjelaskan boleh. Para ulama menjelaskan boleh. Karena memang disyaratkan memperdengarkan Al-Quran sebanyak mungkin untuk kaum muslimin di bulan Ramadan ini. Ya. Tetapi tidak dituntunkan, yakni tidak direkomendasikan makmum memegang mushaf ketika jadi makmum. Ya, hal seperti ini dikritik oleh misalnya Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz. Ya, mereka berkata ini membuat makmum tersebut sibuk, tidak mendengarkan, tidak menghayati bacaan imam, tapi dia malah baca apa yang dia sedang lihat. Kemudian yang kedua, harusnya yang disunnahkan posisi tangan kanannya di atas tangan kirinya, diletakkan di dada, ini malah tangan kanannya malah megang mushaf. Kemudian yang ketiga, ya, yang seharusnya pandangan itu ke arah tempat sujud, ini malah pandangannya ke mushaf. Yang kesekian, Anda lupa ada berapa argumentasinya, ya, untuk menunjukkan bahwa ini tidak direkomendasikan. Yang berikutnya adalah, yang seharusnya dia itu fokus kepada sholat, dia itu menyadari bahwa dia sedang sholat, ketika orang itu membuka mushaf, membaca di Al-Quran, di mushaf tersebut, membaca Al-Quran di mushaf tersebut, maka bisa jadi dia tidak begitu menyadari lagi bahwa dia sedang sholat. Karena dia sedang ya, sibuk memperhatikan apa yang sedang dia buka tersebut. Kemudian, alasan berikutnya juga, mengapa ini tidak direkomendasikan? Karena itu akan membuat dia melakukan gerakan-gerakan yang tidak perlu. Buka mushaf, tutup mushaf, apalagi kalau murukuk mau sujud, bisa jadi ditaruh di ketiaknya, begitu ya, atau di kantongnya, ini gerakan-gerakan yang tidak perlu. Apalagi kalau yang dibuka bukan mushaf, tapi Al-Quran yang ada di HP. Ini lebih keterlaluan lagi. Sholat, kemudian pegang HP. Karena ya membaca mushaf, membaca Al-Quran yang ada di HP, ini lebih keterlaluan lagi. Nanti kalau ada notifikasi bagaimana? Maka ini tidak direkomendasikan. Ya. Kemudian, jadi tadi ya tadi Anda lupa menyebutkan mengapa ketika imam baca dari mushaf mengapa itu tidak mengapa, mengapa itu dibolehkan? Tadi alasannya hikmahnya karena memperbanyak memperdengarkan membacakan Al-Qur'an untuk jamaah kaum muslimin di bulan Ramadan itu adalah suatu yang matlub. Tetapi juga ada riwayat yakni Aisyah radhiyallahu anha menyuruh budak beliau, Zakwan, untuk mengimami sholat tarawih, mengimami beliau sholat tarawih. Dan Zakwan itu ketika mengimami sholat tarawih tersebut, beliau membaca Al-Quran dari mushaf. Dan ini tidak diingkari oleh Aisyah radhiyallahu anha. Maka ini ya menunjukkan minimal pemahaman Aisyah, pemahaman para sahabat, bahwa itu tidak mengapa. Baik. Maka setelah seseorang ya mengetahui hukum-hukum tentang sholat tarawih ini ya dan juga sholat witir ya maka sholat witir itu sebenarnya nanti ada bahasanya juga ya, tetapi karena sholat witir dan juga sholat malam itu tidak hanya khusus di bulan Ramadan akan tetapi ya pada bulan Ramadan itu semua disunnahkan untuk dilakukan secara berjamaah di masjid. Dan kita telah menjelaskan tadi bahwa berjamaahnya di masjid ini bukanlah suatu yang diada-adakan oleh Umar radhiyallahu anhu, akan tapi Umar pada hakikatnya hanya menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tempo hari ada pertanyaan tentang kalau tidak salah ya di kajian ini ya, kajian Ittiba' Mengaji. Bagaimana dengan apa kultum atau apa namanya khutbah setelah tarawih atau kultum setelah tarawih ya maka para ulama menjelaskan ini tidak mengapa kalau dilakukan ya kalau dilakukan sekali-kali ya kalau dilakukan terus-menerus dikhawatirkan akan diyakini sebagai suatu hal yang wajib sehingga kalau ada kemudian ada masjid yang tidak melakukannya kemudian diingkari begitu ya Maka yang paling afdol adalah dilakukan sekali-kali. Walaupun memang ada khilaf dalam masalah ini, ya itu yang ana lebih cenderung pendapatnya adalah ini tidak mengapa kalau dilakukan sekali-kali. Kalau dirutinkan selama itu, tetap dijelaskan kepada masyarakat misalnya bahwa ini tidak wajib, ini bukan suatu yang wajib, bukan bagian dari runtutan sholat tarawih ya, yang disyariatkan, yang diwajibkan, maka ini insya Allah ya, tidak mengapa juga. Ya, insya Allah ini tidak mengapa juga. Baik, maka inilah yang bisa kami sampaikan insya Allah. Silakan jika ada pertanyaan, kembalikan kepada moderator. Suaranya tidak terdengar, Diana, Pak. Nah, labas. Baik, sambil nunggu Kang Edi, ana bertanya dulu Ustaz, Ari bahkan baru boleh? Nah, silakan, Pak. Jadi Ustaz, kalau seseorang tarawih dia ingin ikut dua kali, yang tarawih awal sama tarawih malam. Lalu dia kalau begitu sebaiknya ikut tarawih yang awal sampai akhir dengan imam yang sama ya. Nanti tarawih yang malam dia tidak usah ikut witir begitu ya Ustaz ya. Yang awal. Ya, nah yang awal dia ikut yang Bada Isa tarawih sampai selesai sampai witir. Kemudian ikut tarawih yang malam, hanya tarawihnya saja tanpa witir. Atau dia ikut yang awal tanpa witir, yang malam sampai selesai. Kadang ada yang begitu, Ustaz. Ikut yang awal, witirnya digenapkan, kemudian ikut yang akhir juga. Kemudian witir bersama yang akhir. Ya, jadi witir dua kali, Ustaz? Witirnya digenapkan, jadi tidak terhitung witir bagi kita. Witir itu kan ketika rokaknya ganjil. Ketika imamnya misalnya di rokat yang ganjil terakhir itu salam, kita langsung berdiri lagi. Tambah satu rokat lagi. Nah. Kenapa tidak lebih mudah memilih salah satu witirnya saja Ustaz, yang di awal apa yang di akhir? Karena setelah witir, ya itu witir itulah penutup salat malam. Jadi kalau witirnya diambil di awal, walaupun ini ya tentunya ada kelapangan ya, tetapi lebih afdalnya adalah kita tidak witir kemudian masih ada sholat lagi setelahnya. Kalau kita witir bersama yang pertama, maka kita masih sholat lagi setelahnya. Kalau kita witirnya di akhir, bersama dengan yang akhir, berarti kita enggak ikut witir yang di awal, berarti kita tidak ikut sholat bersama imam tersebut. Sampai akhir. Kalau kita mau mencari pahala yang paling maksimum ya Pak ya. Betul. Itu maksud Anda Ustaz. Iya. Jadi berarti Anda di awal, misalnya si Ikhwan itu di awal ikut yang witir, ya. Lalu yang di akhir ikut witir digenapkan gitu Ustaz? Yang digenapkan itu witir yang awal. Oh witir yang awal. Iya, supaya itu baik. Tidak teranggap witir bagi dia. Supaya witirnya bagi dia adalah benar-benar witir yang akhir tadi. Tapi dia dianggap sholat penuh bersama imam di awal ya? Iya. Taib. Berarti jelas. Dia masih sholat. Maka. Nah. Jazakallah khairan. Kan suara anak kedengeran, Ustaz? Nah. Afwan, Ustaz. Saya nanti ini. Iya, Ustaz. Ustaz, Anda sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Oh, sebentar ada yang raise hand. ACC. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PR minggu yang lalu, Pak Ustaz. Nah, diingatkan lagi, Cak. Diingatin lagi. Ya, itu yang apa? Yang wajib di apa? Yang sunnah dipahali wajib gitu. Ini loh dalam yang bulan Ramadan itu katanya iya. Ada. Gimana Pak? Iya kan kalau nggak salah saya pernah dengar soal pahala sunnah dipahalai wajib gitu kalau di Ramadan. Terus pahala wajib, yang beda wadah wajib dilipat gandakan. Nah, itu belum selesai anak telaah. Jadi itu mengapa tidak anda bahas sekarang? Oh begitu. Anda mengingatnya. Kalau gitu ini ya, tentang taraweh, Pak Ustadz. Saya kok nah. Ada nggak tahu ya, ada Ustadz Sunnah juga Pak apa ya Ustadz menyatakan yang hadis Aisyah itu yang cuma 11 sholat malam Rasulullah itu bagaimana Ustadz ya? Nah itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwa oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad SAW salat 11 rakaat ya salat malam. Yeah. Maka ini perbuatan Nabi Muhammad SAW. Ini adalah perbuatan Nabi Muhammad SAW dan hukum maksimal dari perbuatan Nabi Muhammad SAW adalah sunnah. Hukum maksimal dari sesuatu yang kita dapatkan dari hadis yang itu berupa perbuatan Nabi Muhammad SAW bukan perkataan beliau, hukum maksimalnya adalah sunnah. Yani bukan tidak kita katakan kemudian bahwa sholat tarawih itu wajib 11 rakaat, tidak, tapi sunnah saja. Jadi ini satu dalil. Dalil yang lain, kebiasaan yang dilakukan oleh di zaman Umar, di zamannya Khulafaur Rasyidin Umar radhiyallahu anhu 20 rakaat. Ini berarti ya kita diingatkan pada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bahwa kita diwajibkan untuk mengikuti ya sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajib, sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin. Jadi dalam masalah ini memang ada keluasan. Apakah kita mau mengikuti perbuatannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu 11 rakaat tadi atau perbuatannya Umar radhiyallahu anhu yang itu disetujui oleh para sahabat semuanya. Lihat dalilnya sama-sama kuat. Yang satu menilai bahwa ini selalu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga hal yang banyak dilakukan oleh di zaman Umar di hadapan para sahabat-sahabat lainnya. Disaksikan oleh para sahabat-sahabat lainnya yang mereka paham sekali sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu, Pak. Jadi itu membuat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa tidak ada batasan tertentu untuk jumlah rakaat salat tarawih. Jazakallah Ustaz. Jazakallah khairan. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Selanjutnya kepada Kang Eka di Dubai. Silakan. Silakan Kang. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi anak ya izin bertanya Ustadz apa namanya tentang tadi yang Ustadz bilang apa namanya di Ustadz tadi menjelaskan tentang niat untuk sebelum memulai sholat taraweh atau tadi sholat witir. Apakah memang tadi tiap kali kita sholat artinya kita memang apa meniatkan dalam hati bahwa saya ini sholat, artinya meskipun sholat saya, sholat taraweh itu 8 rakaat, jadi tiap kali saya memulai sholat, saya meniatkan dalam hati sholat taraweh, atau cukup saja saya sekali di awal, pada saat memulai sholat taraweh untuk meniatkannya, begitu Ustaz. Itu pertanyaan saya yang pertama, itu sebetulnya. Ya, itu pada Ustaz. Nah, niat itu dilakukan setiap yakni awal rakaat ya. Setiap awal mengerjakan yang setiap dua rakaat tadi ya. Mengapa? Karena setiap amalan tersebut adalah amalan yang terpisah. Jadi kita bayangkan misalnya ketika sholat tarawih, dua rakaat pertama sah, kemudian dua rakaat kedua tidak sah. Kira-kira yang tidak sah ini cuma bukan rakaat kedua, sholat tarawihnya yang kedua. Ya, sholat tarawih yang kedua tidak sah. Maka yang tidak sah kan cuma ini, sholat tarawih yang pertama tadi tetap sah. Jadi ini adalah dua amalan yang terpisah. Oleh karena itu niatnya untuk masing-masing. Tetapi kita jangan menganggap niat ini masalah yang terlalu berat. Ya, jadi niat itu adalah ketika kita sadar kita mau sholat. Contoh orang yang tidak punya niat ketika mau sholat itu adalah ketika dia ngelamun, kemudian orang berdiri, dia ikut berdiri. Kalau benar-benar ngelamun seperti itu. Tapi kalau kita sadar ini mau bangkit lagi untuk sholat, ini sudah niat, ini sudah ya al-qasd, hatinya punya tujuan untuk melakukan sesuatu. Ini namanya niat. Tetapi kalau dia menghadirkan niat itu di hatinya, ana mau sholat tarawih lagi gitu ya, dia hadirkan niat tersebut, kesadaran tersebut, maka ini tentunya tambahan pahala. Karena dia menghadirkan, yakni benar-benar menghadirkan niat tersebut. Tetapi ketika dia sadar bahwa, ya, ketika dia selesai sholat tarawih, rakaat ketiga dan empat misalnya, kemudian imamnya istirahat sebentar, kemudian imamnya berdiri, kemudian dia sadar, taib, ini sudah mau rakaat yang kelima sekarang berarti. Nah, ini sudah niat. Nah, baik. Lain terus melanjutnya tentang ini, tentang yang tadi sholat tarawih tadi Ustaz. Saat ini juga saya lagi ini mendengarkan apa petuah Ustaz dari yang di Al-Min Had Ustaz. Saya mungkin dulu atau saya melakukan sholat tarawih karena mungkin berjamaah, tapi karena saya takut dimarahi orang tua sebetulnya, karena saya tidak ikut sholat tarawih di masjid seperti itu, apakah sebetulnya sholat tarawih itu sebenarnya diterima ataukah itu menjadi masuk ke kategori dosa besar atau dosa kecil Ustaz? Bagaimana justifikasinya seperti itu Ustaz? Iya, ketika seseorang melakukan sebuah amalan ibadah karena diperintahkan oleh orang tua, kemudian dia melakukannya karena takut, ya, kemarahan orang tua tersebut, ya, maka tentunya ini pahalanya akan berbeda dengan pahala orang yang melakukannya karena memang sadar menyadari betul bahwa ini adalah amalan ibadah, ini berpahala begitu ya, ana ingin mendapatkan pahala dan seterusnya. Tentunya pahalanya berbeda, itu pertama. Tentunya pahalanya berbeda. Tetapi kemudian pertanyaannya sekarang, apakah orang tersebut berdosa? Apakah orang tersebut yang tadi yang sholat karena takut dimarahin orang tua begitu ya berdosa, apakah ini termasuk tidak ikhlas berarti ibadahnya ya? Maka Allah alam, ini lebih cenderung pada pendapat yang menyebutkan ini kalau awal-awal kita masih, apalagi kita masih anak kecil begitu kan, bisa jadi ini wajar ya, semoga kita tidak berdosa karena ini adalah masa pendidikan kita, gitu ya. Tapi kalau kita terbiasa begitu terus sampai waktu yang sangat lama, begitu ya, maka Allah alam ini justru yang bermasalah, ya. Justru ini yang bisa jadi bermasalah. Jadi kita lihat bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan anaknya untuk sholat ketika usianya sudah 7 tahun, tamyiz, 7 tahun Hijriah, dan memukul anaknya kalau anaknya tidak mau sholat ketika si anak tersebut 10 tahun Hijriah. Zahirnya, kalau orang tuanya memukul anak tersebut untuk sholat, ketika dia tidak mau sholat gitu ya, maka si anak tersebut melakukan sholat tersebut, kira-kira lebih kuat mana motivasinya? Karena sadar mengharapkan pahala dari Allah atau takut karena dimarahin orang tua? Karena takut dimarahin orang tua. Tapi ini adalah proses pendidikan. Tidak masalah kalau itu di awal-awal. Kalau kita melakukannya di awal-awal dulu, ya, karena orang tua mendidik kita gitu kan, semoga ini tidak masalah. Tetapi kalau sampai remaja misalnya, kita melakukan sholat tarawih di masjid misalnya takut orang tua, padahal sudah tidak waktunya lagi untuk dia harusnya memiliki ya hal-hal seperti itu ya, ketakutan seperti itu. Harusnya dia sudah sadar bahwa beribadah itu adalah karena ya perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang bermasalah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Jadi jika saya katakanlah dalam usia sudah setua ini saya melakukan sholat tarawih karena mungkin saya malu dengan mertua atau katakanlah ya seperti dalam niat-niat seperti itu, jadi masuknya ke kategori mana Ustaz kalau boleh saya agak sedikit bertanya lagi, kira-kira apakah memang saya masuk ke dalam dosa besar jika saya seperti itu Ustaz? Ya, yang jelas kita katakan Maria, bahwa bisa jadi ini adalah salah satu cabang dari riya, karena sholatnya karena malu kepada mertua. Tetapi itu harus kita lawan. Ya, kalau itu muncul, dan ini riya itu akan selalu muncul. Tidak bisa kita kemudian terbebas dari riya. Riya itu adalah harus sesuatu yang harus kita lawan terus-menerus. Itulah mengapa para ulama Sufyan Al-Thawri berkata, yang paling susah bagiku adalah menjaga lurusnya hati, menjaga dari terbolak-baliknya hati. Jadi ini adalah sesuatu yang wajar sekali, dan ini adalah salah satu cara syaitan mengganggu kita. Dan yang wajib bagi kita lakukan adalah melawannya. Kita harus selalu, ketika terbersit itu, kita niatkan atau kita hadirkan di hati, tidak ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ini untuk mengikuti meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita sudah berusaha melawan, itu sudah teranggap kita sudah memiliki niat yang ikhlas. Ya. Nah. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Jadi ketika kita mendapati perasaan-perasaan seperti ini, jangan kita anggap kita sudah gagal gitu ya, atau ini harusnya enggak dimiliki oleh kaum muslimin tapi kok mengapa Anda memilikinya? Tidak, ini dimiliki oleh, bahkan para ulama menyebutkan ini perjuangan terbesar mereka, masalah niat, masalah hati. Maka ketika kita mendapatinya ini normal, tetapi ya kita harus mengikuti bagaimana solusi yang normal untuk menghadapi masalah yang normal ini. Solusi yang normal, solusi yang ideal yakni adalah kita melawannya, kita menghadirkan niat yang lurus. Itu mengapa semakin kita mempelajari ilmu, semakin kita mengetahui ayat atau hadis atau mengingat bahwa Nabi Muhammad SAW melakukannya atau mengingat bahwa Allah memerintahkannya, itu memudahkan kita untuk menghadirkan hal-hal tersebut di hati kita ketika kita terbersit niat yang tidak baik tersebut gitu ya, yang tidak ikhlas tersebut. Sehingga ya ini menunjukkan semakin kita banyak menuntut ilmu, semakin kita banyak berilmu, semakin mudah bagi kita untuk membentengi diri dari niat yang tidak ikhlas. Tapi semakin banyak ilmunya, semakin besar godaan syaitannya. Ya, syaitannya yang mau menggoda, derajatnya lebih tinggi ya. Itu kata orang-orang ya. Nah, kita terus berusaha untuk sebaik mungkin, semaksimal kita untuk melawan niat yang tidak ikhlas yang bisa jadi terbersit oleh kita. Nah. Terima kasih Ustaz untuk penjelasannya. Jazakallahu khairan. Selanjutnya, Anda bacakan pertanyaan di chatroom Ustaz. Pertanyaan pertama, pertanyaan dari Ummu Abdirrahim. Assalamualaikum ilaikum Ustaz, izin bertanya, apakah memejamkan mata dalam sholat diperbolehkan? Seperti saat membaca ayat Al-Quran, terkadang kita memejamkan mata supaya lebih khusyuk. Kemudian yang kedua, bagaimana langkah supaya dapat menghadirkan hati dan ihsan dalam sholat kita? Demikian Ustaz. Ya, yang disunnahkan adalah melihat tempat sujud, arah tempat sujud kita. Jadi tidak dengan memejamkan mata, karena itu juga tersapu dengan orang-orang majusi, yang mereka itu menyembah api, sehingga ketika mereka beribadah di depan api sesembahan mereka, mereka tutup mata karena silau kalau melihat ke api. Maka lebih afdol adalah melihat ke, tidak memejamkan mata, yakni ke tempat sujud, melihat ke tempat sujud. Dan kalau misalnya memejamkan mata itu membantu kita untuk khusyuk, maka itu sudah seharusnya dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, dan itu sudah seharusnya dijelaskan oleh syariat bahwa itu adalah hal yang bisa membantu khusyuknya sholat. Tapi itu tidak dijelaskan. Justru sebaliknya, kita disunahkan untuk disyaratkan untuk melihat arah tempat sujud. Ya, maka na'am, sebaiknya melihat arah tempat sujud. Baik. Kemudian tadi bagaimana cara menghadirkan hati sehingga kemudian ya, ihsan kita dapatkan anta'budallaha ka'annaka tarafa illam takun tarafa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah Allah melihat engkau, dan jika seolah-olah engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka Allah melihat engkau. Maka bagaimana cara menghadirkan hati? Yang pertama adalah kita harus memahami makna apa yang kita baca. Memahami makna apa yang kita baca. Ini bisa didapat dengan cara kita tahu bahasa Arab, atau kita mempelajari maknanya, terjemahannya. Walaupun kita gak paham bahasa Arab, tetapi ketika kita mempelajarinya, kita membaca terjemahannya, sehingga kita ya menjadi hafal bahwa bacaan ini, terjemahannya ini, begitu ya. Maka itu membantu kita untuk menjadi bisa menghadirkan hati. Naam, yang susah adalah Al-Qur'an ya. Al-Qur'an kalau apalagi imam, kalau kita makmum itu imamnya bisa baca surat dari mana-mana begitu ya. Dan kita kalau tidak tahu bahasa Arab maka susah. Maka itu mengapa para ulama menjelaskan di antara cara untuk membantu supaya kita khusyuk, supaya bisa lebih mudah untuk menghadirkan hati setelah tentunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cara yang disebutkan oleh para ulama adalah pahami makna yang sedang dibaca. Pahami makna yang sedang dibaca tersebut, baik Al-Quran ataupun bacaan-bacaan sholat lainnya, Subhan Rabbiyal A'la, Subhan Rabbiyal A'la, dan seterusnya. Ya. Maka ini bagaimana kita supaya menghadirkan hati kita, ya, yaitu pahami maknanya. Kemudian yang kedua, kita harus menyadari bahwa kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus menghadirkan hal tersebut. Ini supaya kita ya bisa meraih ihsan tadi. Ya, beribadah kepada Allah seolah kita melihat Allah. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, maka Allah melihat kita. Kita harus menyadari bahwa kita sedang beribadah kepada Allah. Banyak orang ketika sholat, dia tidak sadar bahwa, naam, dia tahu bahwa dia sedang sholat. Tetapi dia tidak menyadari bahwa ini sedang beribadah kepada Allah. Allah sedang melihat ana, dan seterusnya. Yang dia biasanya terbayang adalah ya dia sedang berdiri saja, atau ya rukuk atau sujud, mengikuti imam atau mendengarkan imam, atau malah pikirannya terbayang kemana-mana gitu ya. Ketika belum sholat kunci hilang, nggak tahu di mana. Ketika sudah sholat kuncinya itu ingat di mana gitu ya, biasanya begitu. Maka ini yang harus dilawan. Kita harus menghadirkan menyadari bahwa ini ana sedang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ana sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Jazakallahu khair. Pertanyaan selanjutnya dari Kang Wanci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertanya Ustaz. Waalaikumsalam. Ini pertanyaannya agak mirip dengan Kang Ari, cuma pertanyaannya ada tiga, jadi enggak apa-apa ana bacakan ya Ustaz. Nah. Pertanyaan pertama, bagaimana dengan yang melaksanakan qiyamul lail dua kali, yaitu melaksanakan sholat tarawih dan melaksanakan tahajud. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan formasi sholat qiyamul lail dengan formasi 2-2-2-2-1 dan 4-4-3 dan yang 23 rakaat, mana yang lebih kuat dalilnya? Kemudian yang ketiga, sholat diawali takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Bagaimana dengan melaksanakan witir 2 rakaat salam dan 1 rakaat salam? Berikan saja. Ya. Ini satu kajian tersendiri ya bahasannya ya. Bagaimana dengan pertanyaan pertama tentang sholat tarawih kemudian sholat tahajud. Yang lebih afdal adalah ya tadi ketika sholat tarawih, ketika imam sholat witir kita genapkan witir tersebut. Ketika yakni ketika imam salam di rakaat terakhir, yakni di witirnya tersebut, kita berdiri lagi, kita tidak ikutan salam. Jangan salam, kemudian berdiri, jangan. Itu berarti sholatnya sudah berakhir. Tapi ketika imam salam, kita tidak salam, tapi kita langsung berdiri, kemudian melanjutkan rokaat, menambahkan satu rokaat sehingga itu tidak teranggap witir bagi kita. Dan kemudian setelah itu kita sholat tahajud di rumah sendirian, bisa jadi, atau sholat tarawih bersama imam, berjamaah lagi, tidak masalah. Itu yang pertama, pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua tadi bagaimana Pak? Informasi 222 atau 443 dan 23 rokaat. Iya, tadi berdasarkan hadis salatul lail masna-masna, ana lebih cenderung pada pendapat yang lebih afdal adalah 2 rokaat, 2 rokaat, 2 rokaat gitu ya. Walaupun tidak masalah juga 4 rokaat, 4 rokaat, karena ini memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya, itu tidak masalah juga. Kita mengikuti imam yang memimpin kita sholat. Dan kemudian juga sholat witir ya, bisa dilakukan. Ini terkait dengan juga dengan pertanyaan nomor 3 ya Pak ya. Iya Ustaz. Dua rokaat dan satu rokaat Ustaz. Ada yang melakukan sholat witir 3 rokaat sekaligus, ada yang melakukan 2 plus 1 begitu ya. Atau bagaimana? Iya seperti itu Ustaz. Bagaimana dengan diawali takbiratul ihram dan diakhir salam. Bagaimana dengan yang melaksanakan witir 2 rakaat salam dan 1 rakaat salam? Begitu aja Ustaz pertanyaannya. Nah, salat witir ya bisa dilakukan dengan 2 cara. Yaitu 2 rakaat dan 1 rakaat ya. Kemudian 3 rakaat sekaligus. Maka tidak masalah walaupun seseorang itu melakukannya dengan ya 2 rakaat kemudian salam, kemudian salat 1 rakaat lagi, diawali dengan takbiratul ihram, kemudian 1 rakaat saja kemudian salam, tidak masalah. Ya. Atau melakukannya 3 rakaat sekaligus. Ini juga tidak masalah. Mengapa? Karena sama-sama ada dalilnya. Yang 2 rakaat plus 1 rakaat, mungkin itu yang membuat ada pertanyaan ini gitu ya. Kalau 2 rakaat plus 1 rakaat, sementara keseluruhan ini namanya sholat witir. Tapi keseluruhan ini sholat witir, tapi 2 rakaat saja sudah salam. Kemudian ada takbiratul ihram. Bagaimana? Padahal sholat itu diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam gitu kan. Maka kita katakan kita beribadah mengikuti dalil, bukan mengikuti definisi para ulama. Definisi yang disebutkan oleh ulama, definisi sholat diawali takbiratul ihram diakhiri dengan salam, ini definisi yang digunakan oleh para ulama untuk memudahkan orang untuk mengetahui apa sih itu sholat. Ya. Dan sebenarnya walaupun tanpa definisi ini cukup diberitahu sholat tata cara begini begini begini, orang sudah paham. Jadi yang kita ikuti adalah dalil, bukan definisi. Ketika kemudian definisinya, kemudian sekarang kondisinya ada dalil yang menunjukkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu baina syafa' wal witr bitaslimin ya yusmi'una. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisahkan antara syafa' dan witir ya 2 rakaat dan 1 rakaat dengan salam yang beliau perdengarkan salam tersebut kepada kami. Ya ini beliau memecah 3 rakaat jadi 2 rakaat kemudian 1 rakaat. Tapi ini disebut witir. Maka ini dalilnya. Apakah kemudian kita meninggalkan dalil ini mengatakan ini aneh? Kenapa aneh? Kok tidak sesuai dengan definisi? Ini terbalik. Ya. Kita harusnya lebih mengedepankan, memprioritaskan dalil, bukan mengedepankan definisi, bukan membenturkan dengan definisi. Karena definisi itu cuma alat bantu untuk menjelaskan kepada orang bahwa ini loh yang namanya sholat. Nah, semoga dipahami. Atau semoga Anda memahami apa yang dimaksud dengan pertanyaannya. Terima kasih Ustaz untuk penjelasannya. Mudah-mudahan penjelasan Ustaz bisa dipahami oleh yang bertanya. Selanjutnya pertanyaan dari Ummu Aisyah. Bismillah, afwan, izin bertanya Ustaz. Tadi disebutkan bahwa dianjurkan untuk memperdengarkan Quran sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Bagaimana hukumnya masjid yang memperdengarkan lantunan ayat Quran melalui pengeras suara? Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana hukumnya tarawih berjamaah, sholat tarawih untuk akhwat, Ustaz ya? Hukumnya sholat tarawih berjamaah di masjid bagi akhwat. Pada kalau itu, demikian Ustaz. Ya, pertama di yang dimaksud oleh para ulama tadi adalah Al-Quran yang dibacakan ketika sholat tarawih. Kemudian kedua, Al-Quran yang dibacakan oleh manusia bukan rekaman, bukan murattal saja kemudian diperdengarkan gitu ya. Kemudian yang ketiga, ketika bulan Ramadan, setiap bulan Ramadan Nabi Muhammad SAW itu membaca Al-Quran bersama malaikat Jibril AS, tadarus Al-Quran, membaca seluruh ayat Al-Quran yang diturunkan hingga pada saat tahun itu gitu ya. Maka di sini yang disunahkan adalah membaca Al-Quran, mau berbanyak baca Al-Quran, kemudian sebagaimana Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril tersebut, kemudian juga memperbanyak memperdengarkan Al-Quran. Ini semakin banyak ayat Al-Quran yang dibacakan ketika sholat tarawih itu lebih afdol gitu ya. Dan maksudnya adalah di sholat tarawih. Wallahu a'lam, itu tidak kemudian kita jadikan dalil bolehnya atau afdolnya atau disyaratkannya gitu ya, disyaratkannya pasang murattal keras-keras di masjid. Kemudian hukum sholat yang kedua, sholat tarawih di masjid untuk akhwat, Ustaz? Tidak mengapa. Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk menahan perempuan untuk sholat ke masjid. Ya, jadi demikian pula. Kita katakan tidak mengapa. Iya. Tapi meskipun sholat di rumah tetap dapat pahala sholat semalam setuk juga tadi untuk akhwat. Sholat di rumah itu lebih afdal bagi perempuan memang. Bahkan para ulama menjelaskan sholat di bagian di dalam rumah yang lebih tersembunyi itu lebih afdal. Itu sebagian para ulama sampai ke sana begitu ya. Karena mencari yang posisi yang lebih tersembunyi bagi perempuan. Tapi afdoliyah antara tadi ya, mengingat pahala sholat yang semalam suntuk bersama imam gitu ya, itu disebutkan di hadis itu bersama imam gitu kan. Apakah ini bagaimana dengan perempuan gitu ya? Di sini seolah-olah ada ta'arud, ada pertentangan secara zahir saja ya, tentunya pertentangan antara mana yang lebih afdal bagi perempuan, sholat di rumah atau sholat bersama imam di masjid. Wallahu a'lam, ana cenderung pada walaupun itu sholat di rumah, selama itu perempuan gitu ya, itu memang tempat afdolnya perempuan sholat di rumah, maka semoga dia mendapatkan pahala yang sama dengan ketika dia melakukan sholat tarawih sampai dengan witirnya tersebut. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya dari Kalila Danis. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya, semisal kita jadi imam, lalu pada saat sedang melaksanakan sholat, anak kita yang kecil mengganggu sholat kita pada saat sujud dengan menaiki badan sehingga agak lama untuk berdiri atau duduk di antara sujud. Berapa lamakah batas menahannya, Ustaz? Demikian, Ustaz. Ya, dengan kadar yang tidak membuat masakoh pada jamaah di belakang atau membuat kisruh. Jamaah bisa jadi berpikiran tidak-tidak, ini mengapa imamnya tidak kunjung berdiri atau tidak kunjung bangkit dari sujudnya. Ya, jadi kadarnya sampai itu saja. Kadarnya membuat, jangan sampai membuat masakoh pada jamaah dan jangan sampai membuat mereka justru malah tidak khusyuk ketika sholatnya karena bertanya-tanya. Mengingat ini sujud, mereka tidak bisa melihat ke depan. Nah, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya dari Umu Elviani Az-Zahra. Bismillah Ustaz, Anda ingin menanyakan, apa apakah sholat yang salamnya sholat apa ini? Sholat tarawih mesti mungkin ya. Sekali duduk rakaat akhir itu of iftiros atau tawaruk. Demikian sepertinya. Ya, ini ada juga perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tawaruk atau iftiros, ya. Ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kalau mazhab Syafi'i itu berpendapat yang terakhir itu pasti tawarruk. Ya, pasti tahu ya, posisi kaki di bawah betis dari posisi kaki kiri di bawah betis dari kaki kanan. Tapi misalnya di mazhab Hambali maka ya patokannya adalah apakah itu ya sholat-sholat yang ada tahiyat dua kali. Ini gampangnya, yang ada tahiyat dua kali maka ya posisi hukumnya sama seperti Syafi'iyah. Seperti maghrib, isya, asar, zuhur, maka posisinya sama. Perbedaannya nanti di subuh, karena tahiyatnya cuma satu kali. Maka nanti di menurut Hambali kaki itu di kaki kiri di bawah ya pantat kita begitu ya. Jadi seperti ketika posisi tahiyat awal kalau di sholat maghrib, isya, zuhur, asar, iftirosh ya. Maka ketika sholat subuh karena cuma satu tahiyat maka posisinya seperti itu kalau di Hambali, tidak seperti Syafi'iyah yang posisi kaki kiri di bawah betis. Nah demikian pula sholat witir mau dilaksanakan 2+1 atau mau dilaksanakan 3 rakaat sekaligus, ketika dilaksanakan 3 rakaat sekaligus berarti cuma satu tahiyat kan. Demikian pula ketika 2+1, ketika di 2 rakaat cuma satu tahiyat, di 1 rakaat juga satu tahiyat, maka selalu posisinya itu ya yang seperti tahiyat awal posisi duduknya. Jadi memang ada perbedaan di sini. Anda lebih cenderung pada Hambali di sini dalam masalah ini. Nah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Ustaz tadi ada yang raise hand tapi sepertinya sudah live, mungkin lagi nyiapin buat buka mungkin Ustaz. Ustaz. Ya alhamdulillah pertanyaan sudah habis. Dan waktu sudah habis juga. Mohon sebelum ditutup bisa disampaikan kesimpulan atau nasihat Ustaz. Baik, alhamdulillah kita sudah mempelajari sedikit tentang fikih sholat tarawih ya, dan apakah kemudian kita sholat tarawih di masjid atau bagaimana? Tadi setelah kita sebutkan bahwa itu tergantung pada kondisinya, kondisi lingkungan kita, daerah kita, kondisi masjid, kondisi badan kita dan seterusnya. Tetapi ketika kita kemudian memilih untuk sholat di rumah karena memperhatikan kondisi-kondisi tadi, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala yang sempurna sebagaimana kita melakukan sholat tarawih pada tahun-tahun sebelumnya di masjid bersama imam dan jamaah kaum muslimin lainnya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah segera mengangkat pandemi corona ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan ya untuk menghadapi pandemi corona ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan soleh kita yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Semoga Allah mudahkan kita untuk tidak menyanyikan bulan Ramadan ini. Nah, hadza wallahu a'lam.